Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki ayat 118 dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka falaja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin. Artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ayat ini adalah menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang ciptaannya yaitu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam arti kata antara satu mengatakan pendapatnya dan satu yang mengatakan juga pendapatnya tidak menerima atau berselisih pendapat. Bukan berarti di sini Allah tidak kuasa, tapi Allah di sini adalah Allah yang maha kuasa. Karena sudah ada buktinya, Allah jadikan satu dengan untuk berzikir kepada Allah saja seperti para malaikat-malaikatnya. Maka hal itu adalah sangat mudah bagi Allah. Tapi ketika Allah menciptakan ini, apakah manusia sanggup untuk menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Hak pilih ini adalah Allah memberikan pilihan kebebasan kepada kita. Apakah kita masih terperdaya dengan godaan setan atau kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah hikmah yang Allah ciptakan kepada kita. Artinya, kalaulah seandainya Allah jadikan kita semua itu beriman kepada Allah, maka keimanan kita itu atas dasar Allah yang menciptakan. Tapi kalau sekarang ini keimanan kita itu memang betul-betul kita jadikan, kita peruntukkan untuk mengabdi kepada Allah dan tidak ada paksaan sedikit pun, karena betul-betul di sini Allah memberikan kita pilihan. Tapi begini Ustaz Arifin, tentang ayat ini dari surah Hud ayat 118, tapi ada dalam surah Al-Baqarah ayat 213 mengatakan yaitu, wa kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'asallahu an-nabiyyin. Banyak orang yang mendiskreditkan Islam berkata, bukankah ayat ini bertentangan dengan ayat yang kita kaji saat ini? Bagaimana pendapat Ustaz Arifin tentang hal itu? Iya, sebenarnya tidak ada perbedaan, karena memang ayat 213 Allah itu memang telah menjadikan manusia ini menjadi satu bagian. Kalau di sini walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida. Kalau di sini artinya Allah menjadikan umat itu berbagai macam ragam. Sementara pada ayat 213 dari surat Al-Baqarah mengatakan kana nasu ummatan wahida. Ini artinya apa? Umat wahidah di sini adalah bahwa sebenarnya kita ini berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita ini umatan wahidah, kita ini keturunan Adam dan Hawa, satu umat, satu ayah, satu ibu, satu keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi dari anak dan Adam dan Hawa ini memiliki tingkah laku, perangai yang berbeda satu dengan yang lain. Jangankan Adam dan Hawa yang akhirnya memiliki anak pinak begitu banyak, dalam satu keluarga kecil pun kita menemukan memiliki anak empat, empat-empat anaknya itu memiliki perangai yang berbeda-beda. Yes. Jadi walau sya'arubukalah ja'alan nasa ummatan wahidah, artinya apa? Memang Allah dulu menciptakan satu keluarga, tapi kemudian akhirnya beragam-beragam, itu memang kehendak Allah menciptakan beragam-ragam itu. Tapi satu hal yang menarik Ustaz Fajrul, yang beragam-ragam ini, yang bermacam ragam ini, digolongkan menjadi dua bagian besar seperti kata Ustaz Fajrul bilang tadi. Memang warna itu banyak, ada hitam, ada putih, ada merah, ada biru. Tetapi orang akhirnya membagi dua antara hitam dan putih. Begitu juga lah manusia ini banyak ragamnya. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik, ada musyrik, ada ateis. Tapi dibagi menjadi dua, yaitu mukmin dan kafir. Dibagi dua begitu mudah saja. Begitu juga ada yang baik, ada yang baik sekali, ada yang sedang-sedang, ada yang buruk sekali, ada yang sedang-sedang. Akhirnya dibagi dua menjadi baik dan buruk. Nah, dari dua golongan besar ini, antara mukmin dan kafir, baik dan buruk, kita akan menemukan wala yazaluna mukhtalifin. Yang baik akan berbenturan dengan yang buruk, yang mukmin akan berbenturan dengan yang kafir, atau yang baik, yang buruk akan berbenturan dengan sesama yang buruk, yang kafir akan berbenturan dengan sesama yang kafir. Satu yang tidak berbenturan illa man rahima rabbuk, sebagaimana kita temukan pada ayat berikutnya esok hari, yang disebutkan kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Artinya apa? Orang yang baik tidak akan berbenturan dengan orang yang baik lainnya. Orang yang beriman tidak akan berbenturan, berselisih paham dengan orang beriman lainnya. Karena apa? Karena orang yang beriman itu memiliki ikatan yang satu dengan iman yang lain. Ikatannya apa? Kita ini sama-sama hamba Allah. Sama-sama hamba Allah dilarang saling menyakiti. Sama-sama hamba Allah dilarang saling menzalimi, baik secara lisan ataupun secara fisik. Sesama hamba Allah dilarang saling memata-matai. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dilarang saling iri dan dengki. Begitu juga di antara orang yang baik itu tidak ada keinginan kecuali mewujudkan kebaikan bersama. Jadi disinilah suatu yang indah. Walaupun ada perbedaan yang banyak di kalangan Indonesia, di kalangan satu kota, di kalangan satu kabupaten, di kalangan satu kelurahan, bahkan di kalangan satu rumah tangga sekalipun, terkadang suami istri cecok karena ada perbedaan pendapat. Tetapi masyarakat keluarga yang Muslim akan diikat dengan satu visi yang sama. Kita ini hamba Allah mempunyai visi misi yang sama. Apa visi misinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Visi misi membangun rumah tangga adalah ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, paling tidak kalaupun enggak masuk surga, terhindar dari azab api neraka. Visi misi yang baik ini, visi misi iman ini membuat anggota rumah tangga itu bisa sholat maghrib berjamaah. Karena apa? Karena mempunyai visi misi yang jelas. Mau bahagia, sholat. Bahagia di dunia, habis sholat salaman antara ayah dan ibu, antara anak dan ayah, antara anak dan istri. Itu adalah suatu wujud kebahagiaan, dan itu tidak harus terperoleh dengan harta yang banyak. Orang yang sholat demikian pun akan bahagia di akhirat. Karena apa? Karena dia diridhoi oleh Allah dan Allah meridhoi dia, dan dia pun ridho apa atas yang Allah buat. Inilah gambaran harmonis bagi orang-orang yang beriman itu tidak saling menzalimi, tidak saling menyakiti. Begitu juga lah dalam tataran yang lebih besar, masyarakat Muslim itu tidak saling menzalimi, tidak saling menyakiti. Kembali lagi kepada pilkada yang baru kita lakukan kemarin, tentu saja antar pemimpin Muslim satu dengan yang lain, mukmin satu dengan yang lain, jangan saling menyakiti kalau kalah. Iya. Begitu juga kalau menang, antar sesama warga negara Indonesia, baik dia beriman atau tidak beriman, karena semuanya memikirkan kebaikan bagi negara ini, jangan ada saling menyakiti orang baik dengan orang baik yang lain. Saya yakin para pemimpin ini adalah orang baik-baik dan simpatisannya pun orang baik-baik, dan kita semua menginginkan kebaikan, dan orang baik itu tidak saling menyakiti, menjalimi, berdebat pendapat dengan orang baik lainnya. Ya, inilah yang dijelaskan Ustadz Arifin ini tadi, inilah yang disebut dengan anugerah. Ya. Anugerah apakah itu? Anugerah rububiyah dengan anugerah uluhiyah. Rububiyah ini adalah yang Allah berikan itu kepada seluruh manusia, kepada seluruh penciptaan Allah manusia ini, baik itu kafir maupun itu yang beriman kepada Allah. Maka uluhiyah itu diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mendapatkan anugerah uluhiyah dan rububiyah, insya Allah orang ini akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Tapi kalau dia hanya mendapatkan sifat anugerah rububiyah, itu tidak akan menjamin dia nanti dalam kehidupan akhiratnya itu. Artinya tidak akan bahagia. Karena banyak orang tertumpu dan hanyut dan tenggelam dalam anugerah ar-rububiyah tersebut, sehingga mereka merasakan itulah sampai puncaknya. Tidak mengerti dari visi yang disampaikan oleh Ustaz Arifin tadi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di sini diartikan adalah kehidupan keluarga yang betul-betul damai, sakinah dalam bahasanya, keamanan terjaga satu sama lainnya, dan kita tingkatkan keimanan kita dan menjaga martabat kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Jadi dalam hasanah ini tidak artinya saja kebaikan, tapi kebaikan ini diartikan mencakup dalam seluruh dan aspek kehidupan kita. Sehingga inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang mengajarkan kita. Sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan sifat ataupun anugerah rububiyah dan anugerah al-uluhiyah. Itulah yang akan menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, saya bersama Ustadz Arifin dan Fazrul Haq, saya sendiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.